Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Halaman 98 ya. 98. Qasrus salati wal ikhtiyar bainas siyam wal iftar fil asfar. Mengqasr salat wal ikhtiyar dan memilih antara puasa dan tidak puasa ketika safar. Wa iqsar shalah fil asfar, mengqasr salat ketika safar. Wal ikhtiyar fihi, dan menetapkan pilihan baina siyam wal iftar, antara puasa dan tidak puasa. Fil asfar, ketika safar. Insya'a soma wa insya'a aftar. Ya, jika dia ingin puasa ya puasa, jika tidak maka silakan berbuka. Ini kan pembahasan fikih, masuk di kutubul akidah, ya benar. Apa sebabnya? Kata para ulama, disebutkan di sini tadi tujuannya dalam rangka untuk membantah. Itu yang disebut dengan istilah tamayyuz. Ya, tamayyuz. Ini masalah fikih, tapi dimasukkan dalam akidah. Namun dalam rangka membantah alul ahwa'i wal bid'ah yang mengingkari permasalahan ini. Itulah yang dimasukkan dalam prinsip ahlussunnah, namanya at-tamayyuz. Nah, terkadang sebagian orang, sebagian kita ini yang sudah belajar atau yang tasibuna ila salafiyah, mereka menganggap masalah yang layak untuk kita angkat itu cuma semata-mata masalah akidah, manhaj, prinsip pokok. Kalau masalah fikih ya khilaf tidak masalah. Namun dalam hal ini diangkat juga oleh para ulama dalam rangka tamayyuz, beda dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Karena ada poin-poin yang dia itu masalah fikih, namun kita melaksanakan hal tersebut ya, dalam rangka menyelisih ahlul ahwa'i wal bid'ah. Aqul, kata beliau. Jadi difaham ya, ketika disebutkan permasalahan fikih dalam kitab akidah, itu dalam rangka tamayyuz namanya, untuk membedakan antara kita ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Kata beliau, aqur al-qasru sunnatun, qasr itu sunnah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmiyah. Namun sebagian para ulama mengatakan qasr adalah wajib. Walaysa biwajibin, tidak wajib, kata beliau. Walaysa bisyartin li sihhati salatil musafir, juga bukan syarat untuk dinyatakan sahnya salat seorang musafir. Bal innal musafir, bahkan seorang musafir itu, idza shalla, kalau dia salat tamaman secara sempurna 4 rakaat, faqad akhta as-sunnata wa salatuhu sahihah, dia telah salah dalam mengerjakan sunnah namun salatnya sah. Itu menurut pendapat sebagian para ulama. Ringkasnya, qasar itu ada khilaf. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, gitu loh. Kadzalikal iftar fil asfar, demikian juga batalkan puasa ketika safar. Falaka antasuma walaka antuftirah, boleh bagimu puasa, boleh bagimu tidak puasa. Wal fitru arjah, namun tidak puasa itu lebih rajih, lebih kuat. Wa idza hasala 'alal musafir min as-shaum masyaqqatun, kalau terjadi rasa berat masyakko bagi seorang musafir untuk berpuasa, karena saumu makruhan, maka puasa kondisinya menjadi makruh. Jelas ya? Wa in kanatil masyakkatu syadidatan qad yasilu dzalika ila tahrimis saumi, dan jika puasanya syadidah, masyakko syadidah, berat sekali, qad yasil dzalika ila tahrimis shaum, terkadang hal itu bisa mengantarkan kepada haramnya puasa. Jadi beratnya las masih dipuasakan. Nak mudi si Abu Khalid nak balik ke Banyuwangi, Bumiayu ya. Ya Bumiayu ya. Mudi naik bis karena duit mepet-mepetan mungkin kan. Naik bis. Bisnya yo ekonom kacanya katanya juga bis yang cak dulu ya. Intinya lelah misalkan, kecapean panas cuaca. Masih dipaksakan puasa. terkadang bisa mengantarkan kepada haram. Oh, sempoyongan, sempoyongan, masih dia puasa, terkadang hukumnya menjadi haram. Idza kana yakhsha 'ala nafsihi minal istimrari fihi, apabila dia mengkhawatirkan pada dirinya, mengkhawatirkan kalau dia terus puasa padanya, wajibu 'alil fitru, maka wajib batalkan. Kalau ada kekhawatiran, misalkan Pak Roni jalan jauh ada khawatir, maka wajib batalkan. Wa idza qaruba al-mujahidun minal adu, apabila orang-orang yang berjihad itu mendekati musuhnya, wadana waqta liqa'il adu, dan mendekati waktu bertemunya musuh, wajaba 'alaihil fitru, maka wajib dia membatalkan puasanya. Disebutkan dalam hadis di situ ya, dari sahabat Qaza'ah, dari seorang tabi'in namanya Qaza'ah, qala, dia mengatakan, ataitu Abu Sa'id al-Khudri, aku mendatangi Abu Sa'id al-Khudri. Ringkasnya itu ada panjangnya, kalau nanti baca terlalu panjang. Ringkasnya itu pada lafad Rasul mengatakan, mereka ini safar dari ke Mekah, menuju ke kota Mekah. Ringkasnya mereka singgah di suatu wilayah. Ketika itu Rasul mengatakan, qad danautu min aduikum wal fitru aqwa lakum, kalian telah mendekati musuh ya, batalkan puasa itu lebih kuat bagi kalian, maka lebih afdol maknanya. Itu kalau kondisi perang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, walaupun dia bukan musafir, walaupun bukan musafir. Hadza fi siyamil faridah, ini puasa wajib. Amma siyamut tatawwu fal 'abdu fihi bil khiyar, adapun puasa sunnah, maka seorang hamba padanya ada pilihan, boleh puasa boleh tidak. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alahu Hamzah ibni Amr al-Aslami, tatkala Nabi SAW ditanya oleh Hamzah bin Amr al-Aslami, anis siam bis safar, tentang puasa ketika safar, in syi'ta fasum wa in syi'ta faftir. Safar itu tadi, kalau pengen puasa-puasa, kalau tidak pengen puasa, sudah tidak usah puasa. Wa hadza yukhatab bihi man la yajidu masyakotan fis siam. Ini dihimbau ya, bagi orang yang tidak mendapati rasa berat ketika puasa. Fa in wajada masyaqqatan, kalau dia mendapati dirinya agak berat, kanal afdalu fi haqqi al-fitru, maka yang afdal pada diri dia adalah tidak berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal bir as-shaumu fis safar, bukanlah suatu kebaikan as-shaumu fis safar, puasa ketika safar. Di sana ada bahasa apa? Bahasa apa namanya? Al dirubah menjadi am. Nasihin. Al diganti am. Bahasa apa namanya? Laisa min ambir as am siam fis safar. Nah, tinggal di Kerawang. Mustam. Nah, Viran. Bukan toyi atau bentang toyi eh ya. Toyi kalau tidak salah ya, lu kau banyak toyi eh, alam jadi am ya. Nah, kurang merojaan tuh. Itu kan kalau salah dicontohkan kan? Ya enggak? Laisa minambir amsiam fis safar. Ya enggak? Nah, itu. Bocor lagi, bocor. Banyak bocornya di sini. Wa idza tawalla al-muftirun al-amal, apabila orang yang enggak puasa itu tadi, ya. Mengurusi suatu pekerjaan, wa khidmatus shaimin, dan wa khidmatas shaimin, dan melayani orang yang puasa, kanu aktsaru ajron min ahli siam, maka dia lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang berpuasa. Jadi kalau ada orang yang tidak puasa, kemudian dia melayani orang yang puasa, kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, pahalanya lebih banyak dibanding orang yang puasa. Ada yang puasa entah hari ini? Jadi kalau cek ini, yang tidak puasa 10 hari ini, langsung ini ambil keputusannya, yang tidak puasa dalam 10 hari ini, dia yang masak. Yang puasa tidak usah masak. Cek itu ya, antum beli mau, ya tidak? Cek baca mana? Kalau ada yang puasa tidak usah masak. Supaya dapat pahala, kan besar pahalanya kan. Itu adalah kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Wa idza tawalla al-muftirun al-amala wa khidmatas shaimin kanu aktsara ajran min ahli siyam. Apabila orang yang tidak berpuasa tadi mengurusi suatu pekerjaan, wa khidmatas shaimin, melayani orang-orang yang berpuasa, kanu, maka mereka al-muftirun tadi aktsara ajran min ahli siyam, lebih banyak pahalanya dibanding orang yang berpuasa. Ya, Dari. Nah, jadi kita langsung buat kaidah di sini. Dua rumah, baik rumah ini atau rumah situ. Ya, siapa yang puasa, dia tidak usah masak. Siapa yang tidak puasa, dia yang masak, dia yang menyiapkan makanan supaya dia dapat pahala lebih banyak. Ya, tidak? Itu tadi. Sepakat deh, sepakat. Jadi kalau ada yang puasa, tidak usah masak. Biar yang tidak puasa yang masak. Supaya dia dapat pahala banyak. Kasian. Kalau dia anu kan, tidak dapat pahala kayaknya. Fan Anas. Dari Anas bin Malik, radhiyallahu anhu. Qal. Beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi s.a.w. fi safar. Kami bersama Nabi dalam suatu safar. Faminna as-so'imu, wa minna al-muftiru. Ada di antara kami, ada yang puasa, ada di antara kami yang tidak puasa, al-muftir. Qal, Anas mengatakan, fanazalna manzilan fi yaumin harin. Kami singgah di suatu tempat pada hari yang terik sekali panas. Aksaruna zillan sahibul kisa. Orang yang paling banyak di kalangan kami berteduhnya adalah pemilik kisah. Kisah itu sejenis payung atau yang mirip lah ya. Waminna, maknanya waminna man yat taqi asyamsa biyadi. Di antara kami ada yang melindungi dirinya dengan tangan. Panas, panas ya ini ya. Jadi ada yang berteduh, ya sahibul kisah. Sahibul kisah ya, kisah Allah alam ya. Kisah itu kain artinya. Ya mungkin kalau zaman sekarang nih payung ya. Atau mungkin yang bawa selimut tebal gitu loh, diatapkan gitu loh kan. Yang tak katik ya cak ini. Ya. Wa minna man yattaqi asyamsa biyadi. Di antara kami ada yang menjaga, melindungi dirinya dengan tangan. Kebayangan tuh panasnya sampai cak ini. Fasaqatas suwam, orang-orang yang berpuasa tersebut ada yang sakot, jatuh. Wa qamal muftirun, sedangkan orang-orang yang tidak berpuasa, luar biasa ya. Wa qamal muftirun, Anas bin Malik menyatakan orang-orang yang tidak puasa langsung bangkit, fadorubu al-abniyah, langsung dia buat bangunan, wasaqau ar-riqab, ngasih minum hewan-hewan. Faqala Rasulullah SAW, dhahabal muftirun al-yaum bil-ajri. Itu dalilnya. Orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini telah pergi membawa pahala. Maknanya mereka telah membawa pahala. Tidak puasa. Tapi yang puasa tadi dilayani ya, dibuatkan tenda, ya kan? Sini serat-serat. Misalkan, ya kan? Yung, sini, yung, teduh. Ya. Itu tadi. Aduh, biar aku masalah motor kaki aku bayang ngengkolkan yang aku markirkan yang segala macam itu tadi. Nah, antum istirahat, antum yang puasa, Kalau misalkan kalau di sini biarlah biarlah anu coba antum puasa baik biarlah anak yang anu yang masa anak yang piket segala macam. Rasul menyatakan dhahabal muftirun al yauma bil ajr. Orang-orang yang berpuasa itu pada hari ini membawa pahala. Itu luar biasa. Itu keistimewaan. Jadi kalau seandainya kita pun tidak puasa, yo berikan pelayanan kepada orang-orang yang berpuasa tadi. Itu lebih afdol. Dipijeti. Ngapo? Ana. Bang Derli ya tadi kan. Ngapo? Pakai pijeti ya, pijeti ya itu. Ya kalau itu kan kata lokanya. Kalau nasihin nak pijeti. Kemudian ijtima'u a'immatil huda al-madin 'ala hadhil maqalat. Ijtima bersatunya, bersepakatnya para a'immatul huda al-madin, para ulama-ulama terbimbing yang terdahulu. 'Ala hadhil maqalat, pada perkataan-perkataan ini. Kata beliau, oh ini penutup. Hadhi maqalat wa af'alun ijtama'a 'alaihi al-madun al-awwalun min a'immatil huda. Ini adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang telah disepakati oleh orang-orang terdahulu dari kalangan a'immatul huda, para ulama. Wa bi taufiqillahi i'tasama bihi biha at-tabi'un qudwatan waridan. Dengan taufik dari Allah, para tabi'un telah berpegang teguh dengannya sebagai bentuk qudwah, panutan waridah, dan sebagai bentuk keriduan. Wajanabu at-takalluf fima kufu. Mereka sangat menjauhi sikap takalluf. Takalluf itu berat-beratkan diri pada perkara yang mereka kufu, ya, menahan diri padanya. Fasud didu bi'aunillahi wa wufiqu. Maka mereka pun diberi bimbingan dan diberi taufik dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lam yarghabu 'anil ittiba' fayuqassiru. Mereka tidak benci dari sikap ittiba, sehingga banyak melakukan kekurangan, muqassir. Walam yujawizuhu tazayyudan fayatadu. Serta mereka tidak menambah-nambahi, tidak melampaui batas, tidak menambah-nambahi, sehingga mereka melakukan i'tida, ghulu. Itulah para ulama terdahulu. Mereka menjauhi sikap takalluf pada perkara yang mereka ditahan padanya. Perkara yang enggak mereka ketahui, mereka enggak mau membebankan diri. Ya. Mereka enggak membenci sikap ittiba. Juga enggak juga berlebihan dalam ittiba. Fa nahnu billahi wasiqun wa 'alaihi mutawakkilun wa ilaihi fittiba'i asarihim raghibun. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan kepadanya lah kita mengikuti jejaknya orang-orang terdahulu. Atau raghibun itu mengharap artinya. Kita mengharap kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengikuti jejaknya orang-orang terdahulu. Asyarah. Kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, aqul ma ahsana hadhil khatimatah. Alangkah bagusnya penutup ini. Allati khatama biha al-Muzani aqidatahu. Yang telah ditutup oleh Imam Al-Muzani akidahnya. Wa bi annahu radiya li nafsihi bima radiya bihil qaum li anfusihim. Bahwasannya beliau ridho untuk dirinya dengan segala sesuatu yang telah diridhoi oleh kaum terdahulu untuk diri mereka. Faqala hakian ma sabaqa dzikruhu. Al-Imam Al-Muzani menyatakan sebagai bentuk hikayat terhadap apa yang telah beliau sebutkan, bi anna tabi'in qad i'tasamu wa taba'u man qablahum fi hadhihi al-aqidah. Bahwasannya at-tabi'in telah berpegang teguh dan mengikuti orang yang sebelum mereka pada akidah ini. Siapa tabi'in ini? Generasi setelah sahabat. Wa taraku at-takalluf, mereka menahan diri, meninggalkan diri dari sikap takalluf. Fasuddidu bi'aunillahi wa wuffiqu. Sehingga mereka pun dibimbing dan diberi taufik dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi ala dzalik. Segala puji bagi Allah atas hal tersebut. Walau syukru ala hadil aqidah al-wadhiha al-masalik. Dan rasa syukur bagi Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala di atas akidah yang jelas jalannya ini. Wa billahi na'tasim. Dengan menyebut nama Allah kita berpegang teguh, atau kepada Allah lah kita berpegang teguh. Wa alaihi tawakkal, dan kepadanya lah kita bertawakal. Nas wa nas alu jalla sya'nuhu ayah syurona fi zumrati salafin al-madin. Kita memohon kepada jalla sya'nuhu Allah subhanahu wa ta'ala agar mengumpulkan kita di golongan para salafuna al-madin yang telah lalu. Wa ayyudkhilana madkhalahum fi jannatin na'im. Serta kita memohon kepada Allah agar Allah mengumpulkan kita, memasukkan kita di tempat masuknya mereka di surga yang penuh dengan kenikmatan. Ma'aman, bersamaan orang. An'amallahu wa alaihi minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ula'ika rafiqa. Bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, salihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kemudian kata beliau, al-muhafadhu ala ada'il fara'id war-rawatib wajtinab al-muharramat. Menjaga pelaksanaan sholat-sholat wajib, sholat sunat-sunat, rawatib, dan menjauhi perkara yang haram. Fahadha syarhus sunnah. Ini adalah syarhus sunnah. Taharraitu kashfaha. Aku telah berupaya untuk menjelaskannya. Kashf itu maknanya bayan. Wa awdahtuha. Ya, sama. Awdah itu menjelaskan. Faman waffaqahullahu lilqiyam. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk melaksanakan, bima abantuhu, untuk melaksanakan apa yang telah aku jelaskan. Abana yubinu menjelaskan artinya. Apa yang telah aku jelaskan, ma'amunatihi lahu bilqiyam ala ada'i fara'idhi bil ihtiyat fin najasat. Bersamaan ma'unatihi, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban serta menjaga diri dari perkara-perkara yang najis. Wa isbaqit taharo ala ta'at, dan menyempurnakan taharo ketika menjalankan ketaatan. Wa ada is salawat ma'al alal istita'at, menunaikan salat-salat tatkala sesuai dengan kemampuan. Wa ita iz zakat ala ahlil jidat, menunaikan, membayar zakat kepada orang-orang yang sengsara, membutuhkan al-jid, ya, orang yang susah. Wal hajj ala ahlil jiddah wal istita'at, dan haji, ya, bagi orang, afan ada keliru. Wa ita'iz zakat 'ala ahli al-jidat, al-jid itu orang yang mampu. Wa ita'iz zakat 'ala ahli al-jidat, menunai zakat, membayar zakat bagi orang-orang yang mampu, punya kemampuan. Wal hajj 'ala ahli al-jidah, dan haji bagi orang yang mampu. Wal istita'at, punya kemampuan. Wa siyami syahr li ahli sihat, dan puasa bulan Ramadan bagi orang-orang yang sehat. Khamsu salawatin sannaha Rasulullah SAW min ba'dis salawat. Ini namanya sajak. Salat lima waktu yang disunahkan oleh Rasul setelah salat yang lima yang disunahkan oleh Rasulullah SAW setelah salat-salat wajib. Ya. Salatul witri fi kulli lailatin. Salat witir setiap malam, waraqatil al-fajr, dua rakaat fajar, wa salatul fitri wan nahar, salat idul fitri, idul adha, wa salatil kusufi syams wal qamar idza nazala, salat gerhana matahari atau gerhana bulan atau matahari ketika terjadi gerhana, wa salatul istisqa mata wajaba, salat istisqa kapanpun terkala wajib, wajtinab al maharim wal ihtiras minan namima wal kadhib wal ghiba wal baghi bi ghairil haq, menjauhi perkara-perkara yang haram, menjaga diri dari suka ngadu domba, bohong, ghibah, melampaui batas dengan cara yang tidak dibenarkan, wa yuqal 'ala Allah ma la yu'lam, berbicara atas nama Allah sesuatu yang tidak diketahui, kullu hadza kaba'iru muharramatun, semuanya ini dosa besar, hukumnya haram. Aqul hadza kalamul muzani sahibu hadzal aqidah, kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, ini keterangan al-imam al-muzani penulis kitab aqidah ini, wa wasiatu bitaharri hadzal aqidah wa sir 'alayha, dan wasiat beliau untuk senantiasa komitmen memperhatikan akidah ini dan berjalan di atasnya. Faman waffaqahullahu lil qiyami bidzalik wa anahu alaihi, barang siapa yang Allah berikan taufik untuk melaksanakan hal tersebut dan Allah bantu pada pelaksanaannya, fadzalika min fadlillahi alaihi, itu adalah karunia Allah atas dia. Itu karunia besar ya. Jangan antum anggap orang bisa ibadah tadi karena jasadnya dia, bukan, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya iya karena ambu dua, iya karena sain tadi. Ada orang lemah, latuo, tapi jiwanya jiwa muda kalau ibadah. Kita yang muda, jiwa tuo ibadah. Itu kembali kepada pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jingo bae, latuo sanggup dia ke masjid jalan sepedahan atau jalan kaki. Kadang yang muda enggak. Itu namanya taufik. Makanya kata beliau, fadzalika min fadlillah alaihi, maka itu adalah karunia Allah atas dirinya. Wa man ta'akhkhara an dzalik, ada siapa yang telat ya dari hal tersebut, au tasahala fi ba'dihi, atau bermudah-mudahan pada sebagiannya, fa amruhu ila Allah, maka urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu rahimahullah ya'muru bitahri wal muhafadzu 'ala taharah, beliau rahimahullah memerintahkan untuk memperhatikan serta menjaga taharah, wal bu'di 'anil najasah mastata al 'abdu ila dzalika sabilan, serta menjauh dari najis selagi hamba tersebut mampu untuk melaksanakan hal tersebut, wa isbagil wudu, menyempurnakan wudu, wal 'amal 'ala ma syara'ahu fil ghusli min ghusl janabah wa ghairihi, serta mengamalkan apa yang Allah syariatkan, amma syara'a fi ghusl, amma syara'a, sesuai dengan yang Allah syariatkan ketika mandi, dari mandi janabah, dan yang selainnya. Wa qad ja'a fil hadits anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguh telah datang dalam hadits dari nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, ala adullukum ma yamhullahu bihi al khataya wa yarfa'u bihi darajat, maukah aku kabarkan, tunjukkan kalian sesuatu yang Allah menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan dan mengangkat dengannya derajat. Qalu bala ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah, silakan tunjukkan. Qal, Rasul mengatakan, isbagul wudu alal makari, menyempurnakan wudu dalam kondisi berat. Contohnya gini, dingin, hujan, kan berat kan, dia tetap basuh wudunya tadi 3 kali, itu namanya isbagul wudu. Wa kathratul khata ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid, maknanya sering-sering ke masjid, bukan nyari masjid yang jauh. Pakai nyari masjid yang jauh, masjid situ, ke pasar. Bukan kenapa dia langsung nulis idil dia. Tidak, idil ada uzur tersendiri dia. Wangtidharus sholah ba'da sholah, nunggu sholat setelah sholat. Ini juga ikhwan, kalau seandainya ada masjid, ana udah kajian di masjid, pelajaran-pelajaran kita ba'da maghrib, ba'da zuhur, sebelum zuhur misalkan kan, intidharus sholah ba'da sholah, itu sangat afdol. Kajian misalkan ba'da maghrib langsung isya, itu namanya intidharus sholah ba'da sholah. Yang paling dekat itu maghrib ke isya lah. Kalau zuhur ke asar, tidak mungkin di masjid Baigawi. Fadzalikumur ribat, itulah yang disebut dengan ribat. Ribat itu ya amalan yang berkesinambungan pahalanya. Wa ada'us shalawat al-khams al-muftaridah fil masajid, mengerjakan salat lima waktu yang wajib itu di masjid. Kama amara Allah azza wa jalla biqaulihi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam firman-Nya, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di dalam rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah izinkan untuk diangkat dan disebut-sebut dalamnya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusabbihu lahu fiha, dan bertasbih di dalam tempat tersebut di pagi hari dan di sore hari. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un adzikrillah, di masjid tersebut ya, yusabbihu itu kembali ke rijal fa'ilnya, maknanya di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang bertasbih kepada Allah di pagi hari, di sore hari, yaitu orang-orang yang la tulhihim tijaratun wala bay'un adzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang terpuji ya. Enggak berpengaruh dia pagi. Pagi aku nak zikir katanya, nak ibadah di masjid dari pagi setelah salat subuh sampai matahari terbit di masjid. Asar waktu zikir dia enggak jualan. Enggak jual sarapan pagi, enggak jual gorengan sore hari. Berat, makanya disebutkan pujian tijar latul hihim tijaratun wala bay'un adzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, dia menunaikan salat, bayar zakat, ya khafuna yauman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang takut akan suatu hari yang ketika itu hati-hati dan pandangan ini bergoncang ketakutan. Fa illam tastati ada'aha fil mas fil masajid fa inda idzin yajuzu laka shalah fil bait, kalau enggak mampu di masjid ya maka ketika itu kerjakan di rumah ya, enggak mampu di masjid sakit misalkan. Kadzalika aidan as-shalatu qa'iman, demikian juga salat dalam keadaan berdiri. Wa hadza ruknun fil faraid, ini rukun ketika salat wajib. Kalau salat sunnah enggak rukun ya, antum salat sunnah boleh walaupun sehat, walaupun sehat. Makanya beliau mengatakan wa hadza ruknun fil faraid, ideal, badan sehat, tapi pengen sholat duduk, boleh gak? Boleh. Namun ngurangi pahala separuh kalau tanpa udzur. Tapi kalau ada udzur, maka tetap pahala sempurna. Kalau sholat wajib, rukun. La tasihu sholatuka fil faraid qa'idan madumta qadiran alal qiyam. Tak sah sholatmu ketika sholat wajib dalam keadaan duduk, selagi engkau mampu untuk berdiri. Waqad anzalallahu azza wa jalla fi kitabih fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam Al-Qur'an, hendaklah kalian mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan juga berbaring. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Imran bin Husain, shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala janbin, salatlah dengan tegak, kalau enggak mampu ya duduk, kalau enggak mampu ya berbaring. Wa annahu ya'muru wa yuharridu 'ala ada'iz zakah al-wajibah al-mafrudu 'ala ashabil amwal binusubiha al-ma'rufah fi syar', dan Allah memerintahkan serta menganjurkan, mendorong untuk menunaikan zakat yang wajib bagi pemilik harta dengan nisab-nisabnya yang ma'ruf dalam syariat. Fa in kanat kembali ke zakat. Fa in kanatiz zakah fil warith, kalau zakatnya dalam urusan perak, fahiyatajibu fi mi'atai dirham fa aktsar, maka kewajibannya nisabnya pada 200 dirham atau lebih. Nah, 200 dirham perak maka kena zakat. Wa in kanat fi dhahab fatajibu fi 20 mithqalan fa aktsar, kalau emas, maka wajibnya itu ketika sudah mencapai 20 miskol. 20 miskol ini 85 gram. Kalau 200 dirham itu 595 gram perak. Wa in kanat fil mawashi, kalau dalam bentuk hewan-hewan ternak, fa fil ibil maduna 25. Maka pada onta, yaitu onta yang sudah mencapai, kata beliau, maduna 25, pada setiap di bawah 25, ya, yang sudah mencapai 25, fi kulli khamsin syah, ya, pada setiap 5 ekor itu satu kambing. Ya. Faham? Fa idza balagat 25, ya, kalau sudah mencapai 25 ila 35, ya, sampai ke 35, fa fiha bintu mahad, maka yang dikeluarkan bintu mahad. Jadi gini, onta tadi pelihara satu sampai 25, sudah mencapai 25, ya, maka yang dikeluarkan satu dari lima kambing, dari lima onta, dia matanya nyampai dulu 25, ya, sampai 25, maka berarti kali lima kambing. Fa'idha balagat khomsan wa ishrin, kalau sudah ontani tadi sampai 25 sampai 35, ya, ila khomsin wa salafin, 35, fafiha bintu mahod, yang dibayarkan bintu mahod. Bintu mahod ini onta juga, cuma anak lupa umur berapa aja itu bintu mahod. Sama lah, kalau kita manusia itu juga ada istilahnya ABG, ada balita, ada anu, di kalangan onta juga ada namanya bintu mahod. Faida balagot, anak lupa umurnya, kaget di merujak lagi. Faida balagot sitan wa salasin, kalau lah nyampai 36, masuk dari 36, ya, ila khomsin wa arba'in, sampai 45, fafiha bintu labun, yang dikeluarkan bintu labun, tidak lagi kambing. Faida balagot sitan wa arba'in, kalau sudah sampai 46, ila sitin, fafiha hiqoh, sampai ke 60, bayarnya hiqoh. Faida balagat ihda wa sittin ila khamsin wa sab'in fahiya jaza'ah. Kalau sudah sampai ke 61, dari 61 sampai ke 75, yang dibayar adalah jaza'ah. Jaza'ah. Faida balagat sittan wa sab'in ila tis'in fafiha binta labun. Fa'idha balagat ihda wa tis'in ila ishrin wa mi'ah fafiha hikotan. Fa'idha zadat ala ishrin wa mi'ah, kalau lebih dari 120, fafikuli arba'in bintu labun, pada setiap 40 bayar bintu labun. Wafikuli khomsin hikoh, pada setiap 50 hikoh. Ana teori baik. Eh, antum nak kata juga ternak onta kaki, kalau ada onta baru kita belajar serius. Intinya 25 baru kena. Kalau onta antum cuma baru 10 ekor belum. Nunggu 25 ekor onta. Ya. Afan. Bukan 25 ekor sebenarnya. Dia tu kalau masih di bawah 25, masih di bawah 25, setiap 5 itu masih bayarnya dengan kambing. Ya, dengan kambing. Jadi kalau belum mencapai 25, kalau nyampe 25 baru dia pindah ke pintu mahad tadi. Jadi di bawah 25 itu misalkan punya unta 20, kan? Nah, berarti 4 kambing itu tadi. Wafil konam, kambing baik. Kalau ni antum punya kambing, ida kanat arba'in. Kalau antum punya kambing 40, punya kambing 40, penuh rumah. Kandang kalau 40, ya enggak, bukulit. Kalau antum pula lah punya 4 kambing 40. Kalau santai nih yang banyak duitnya 40 tuh. Kali sekarang 2 juta setengah. Kali kan 100 juta ya? 200 ya, tentu nih. Ila 20 wa mi'ah sampai 120 baru sikok kambing, sikok kambing. Nah, untuk hewan ini ndak kati aukos. Ndak ndak ada istilah anu apa? Kalau ikut tidak nambah gitu loh. Kalau duit itu nambah, misalkan 85 gram ya, sebagian uang terkadang dia punya duit. Duit ini kalau diemaskan misalkan dia ikut emas ya. Kalau diikutkan emas sekitar 85 gram. Dia ada duit 100 juta misalkan. Hitungnya emas, emas itu 85 gram. Anggaplah 85 juta ya. Nah, sebagai uang itu yang 85 juta baik dikeluarkannya. Yang 15 juta tadi tidak. Nah, untuk duit emas peraknya tadi yang lebih tadi tetap dikeluarkan. Ngikut. Nah, untuk hewan ini tidak. Jadi, misalkan kambing ya. Tadi kan 40. Dia punya kambing 50. Sikok kambing itulah yang dikeluarkan. Punya 70, sikok kambing itulah juga. 90 sikok kambing. Punya kambing misalkan ini kan 120 sampai 120. Baru dia punya 119 kambing. Yang dikeluarkan baru sikok. Kalau dia punya kambing 120 barulah dikeluarkan 2 kambing. Fa idza zadat ala 20 wa 100 ila 200 syatani. Kalau sudah mencapai 120 ke 200 baru 2 kambing. Wih, banyak antum. Mata tak galak bayar zakat lah. Punya kambing 70 ikok sikok bayar dinjukkan ke uang untuk bayar zakat. Tak galak. Nah, pelitnya dia. Wajar diperangi sama Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq. Tak galak bayar zakat. Lah punya 40 ikok kambing. Tak galak bayar zakat. Sikok bayar tak galak nunjuk. Fa'idha zadat ala 20 wa 100 ila 200 syatani. Fa'idha zadat ala 200 ila 30 fafiha 30 syiah. Ini caknya dilewati ya. Insyaallah kaget kita bahas khusus. Wal hajju wajibun. Kata beliau, haji itu wajib. Ala ahli al istita'ah. Bagi orang yang mampu. Bi wujudi zat warrohilah. Kemampuan tadi dinilai dengan adanya bekal dan kendaraan. Ya, ada bekal dan kendaraan. Kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Di sana tinggal di sana tuh nak makan, nak minum, nak sewa hotel. Ada kendaraan yang ngantar ke situ. Wa wujud an-nafaqali ahlihi ila ayyud dan punya bekal untuk keluarganya sampai dia balik. Hajilah Abu Khulay. Sudah ditinggal limpa kok beras cuman 5 kilo. Nah, haji 40 hari. Nah, ada beras. Ya, hitung nafkah istri ini selama 40 hari sama anak istri ini tadi dan tinggal ini nah 40 hari belanja 50 ribu per hari kali 40 nah, boleh untuk berangkat, tapi kalau untuk cuma tinggalkan cuma beras 5 kilo duit cuma 200 ribu itu belum wajib di haji. Nah itu tadi yang khuruj itu tadi seperti itu, kalau haji baik dipersyaratkan seperti ini berarti khuruj pun harus lebih dipersyaratkan. Haji kan wajib. Wa shaumu syahri Ramadan fardun wajibun ala man qadira 'alai hal kaunihi saliman minal amrad wa muqiman bainal ahli. Puasa Ramadan adalah wajib bagi orang yang mampu ketika itu dan dia sehat dari penyakit serta mukim di tengah-tengah keluarganya. Wa anau yusi bi salatil witir. Al-Imam Al-Muzani mewasiatkan untuk salat witir. Salat witir ini upaya ini ikhwan walaupun satu rakaat minimal upayakan salat witir. 3 rakaat. Al-Imam Ahmad sampai-sampai beliau tidak mau menerima syahadah, persaksian orang kalau tidak sholat witir. Imam Ahmad berpendapat sholat witir adalah wajib. Kenapa? Alasan beliau dikarenakan Rasul tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ya, minimal 3 rakaat. Tidak bisa subuh ya sebelum tidur. Kita ini. Wa anahu yusi bi sholatil witri wa sholatil lail wal muhafadhu alaiha kulla lailatin. Beliau mewasiatkan untuk salat witir, salat malam dan menjaga salat pada setiap malam. Wal muhafadhu ala rakaatai al-fajr, menjaga 2 rakaat fajar, wa salatil aidain, Idul Fitri, Idul Adha, wa salati kusufi syamsi wal qamar, salat gerhana matahari dan bulan, Wa salatul istisqa, salat istisqa idza amara bihal imam, kalau imam memerintahkan. Itu juga salat gerhana harus ada bersama imam. Ada himbauan. Minimal Pak RT. Kalau udah katik perintah, enggak usah ngada-ngadain. Ya. Sama juga kunut nazilah juga. Manuado zaman dulu mereka. Kan zaman Umar Abu Bakar, Umar bin Khattab, dia mendatangi siapa? Umar. Enggak ada sahabat itu ngadakan. Udah kita salat-salat. Tetap bersama ulil amr. Au badat al-haja ilaiha, atau nampak padanya kebutuhan. Memang butuh untuk anu salat istisqa, salat. Kalau enggak ada kebutuhan, jangan. Memang dilihat. Jadi ada dua sebab salat istisqa. Satu diperintahkan oleh imam atau memang dibutuhkan. Pemimpin kita enggak peduli salat. Lah kemarau kerontang cak ini enggak ngajak dia salat. Ya sudah. Kita tetap salat. Namun kalau dia pemerintah yang peduli dengan rakyatnya, maka jangan mendahului sampai ada himbauan dari pemerintah. Wa annahu yusi bijtinabil maharim, dan beliau mewasiatkan untuk menjauhi perkara yang haram, ay al muharramat, min furujin muharrama, dari kemaluan-kemaluan yang diharamkan, wa amwalin muharrama, harta-harta yang diharamkan, wala la yajuzu an tustabah al furuj bizina, tidak boleh menghalalkan, membolehkan kemaluan dengan zina. Walal amwal al-bisaraqa, tidak boleh menghalalkan harta dengan mencuri. Wan nahab, merampok. Wal ghosh, menipu. Aw bil kadzib, atau dengan kedustaan. Wad dajjal, kebohongan. Wat tadlil, penyesatan. Wa annahu yara tahriman namima wal kadzib wal ghiba wal baghi bighairil haq. Beliau juga berpandangan haramnya ngadu domba, dusta, ghiba, serta melakukan pelanggaran yang tidak dibenarkan. Wa yanha ayyaqul al-'abdu 'ala Allah ma la ya'lam, dan beliau juga melarang seseorang berbicara atas nama Allah sesuatu yang dia tidak tahu ilmunya. Li'anna Allah qarana al-qaul 'alaihi bila ilmin bi syirki bihi, dikarenakan Allah menggandengkan berucap atas nama Allah tanpa ilmu dengan kesyirikan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan ya Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allah mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, wal itsm, dosa, wal baghya bighairil haqq, tindakan melampaui batas dengan tidak dibenarkan, seperti apa? Membunuh. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan, engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan ilmu padanya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, serta engkau menyekutukan, berbicara atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Di ini ayat kata Ibnu Qayyim menyebutkan urutan dosa dari yang terkecil ke yang besar. Fawahish seperti zina, kemudian pembunuhan, kemudian syirik, baru terakhir berbicara atas nama Allah sesuatu yang tidak punya ilmu. Nah itu tadi lebih besar. Karena kenapa? Karena mencakup dosa besar dan dosa kecil. Masuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, masuk juga syirik padanya, masuk juga kebid'ahan. Dan dampaknya lebih besar dibandingkan orang yang melakukan kesyirikan tidak mengajak orang lain. Wa yusi bi anna hadhi hadhi kullaha kabair muharramat, beliau mewasiatkan bahwasan ini semua adalah dosa besar yang diharamkan. Yajibu tajannubuha wal bu'du anha, wajib menjauhinya, ya. Yang ada uzur enggak baliklah. Anak-anak hatamkan. Itu deh. Ya, Pep, antum buka Pep. Oke, silakan Pep. Ya, Pep. Kaget tahu Pep. Ya. Ambo Khalid silakan. Yo, antar sekolah silakan. Yang ada uzur itu khatam kan. Yang ada kati uzur khatam. Yang ada uzur enggak masalah. Pak Roni kalau balik enggak apa-apa kalau. Wujubut tahari al halal wajtina bi asyubhat. Wajibnya menjauhi memperhatikan perkara yang halal dan menjauhi syubhat. Wajibnya memperhatikan yang halal dan menjauhi syubhat. wa tahari fil makasib wal mata'im wal maharim wal masyarib wal malabis wajtina bis syahwat fa innaha da'iyatun ila rukubil muharramat. Ya, memperhatikan al makasib. Makasib itu usaha. Perlu diperhatikan, jangan sampai usaha kita ini ada usaha yang syubhat. Wal mata'im, memperhatikan makanan-makanan, jangan sampai ada perkara yang syubhat. Kalau dinju ungan masuk syubhat enggak? Ada makanan diantar ke? Makanan apa ini? Makanan tahlilan. Dafa. Injau dafa. Hah? Walalam, sorry. Tentang untuk apa ini? Ini anu Pak Ustaz. Anu sedekah. Kirimkan Al-Fatihah. Ini apa lagi? Sedekah ruahan. Yang mana dari? Wal maharim, wal masyarib. Ya. Sebenarnya simpel sih sebenarnya kalau mau balik-balik ke kaidahnya. Itu kan hadis yang kemarin kita di yang itu da'ma yaribu ka ilama la yaribu. Kalau antum ragu-ragu ya sudah dasar antum makan. Antum yakin tidak masalah dengan ilmu yang antum bisa bertanggung jawabkan di akhirat, antum makan. Silakan. Masalah memang ada khilaf di kalangan para ulama. Wal mata'im, makanan, wal maharim. Ya. Perkara-perkara yang diharamkan. Wal masyarib. Ya, minuman-minuman atau maharim ini kayaknya mahramnya mungkin ya. Wal malabis, pakaian-pakaian. Wajtinabi syahwat, jauhi syahwat. Fa innaha da'iyatun ila li rukubil muharramat. Dikarenakan perkara-perkara tersebut bisa mengantarkan, mengajak kepada mengerjakan perkara yang haram. Faman ra'a haulal hima fa innahu yushiku ayyuwaqi al hima. Barang siapa ngembala di sekitar daerah larangan yang dilindungi, area apa namanya istilahnya, area khusus ya, antum gembala di situ, khawatir nanti kaget ternaknya apa masuk ke wilayah larangan. Asyarah aqul, kata beliau, al wajib alal insan ayyataharra fil makasib, wajib bagi seorang insan untuk perhatian, cekatan, jeli. Namanya yataharra itu maknanya cekatan, jeli, perhatikan dengan seksama. Itu maknanya tahari. Tahari itu maknanya kalau diartikan tuh cekatan, jeli. Fayuqaddimu alal halal albayyin hilhu. Dia melangkah kepada perkara yang halal, yang jelas halalnya. Wayatruk alharama wal mustabih. Dia meninggalkan perkara yang haram dan mustabih, samar. Fatahari fil makasib, jeli, cekatan dalam mencari usaha. Wal mata'im, makanan. Wal masyarib, minuman. Wal malabis, pakaian. Kullu dhalika minal warok, itu semua bagian dari sikap warok. Alladhi awjabahumullahu ala ibadihil mu'minin, yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya kaum mu'minin. Wa kadhalika ijtinabul muharramat kama qad sabaqah, demikian juga menjauhi perkara yang diharamkan sebagaimana yang telah lalu. Qaulul mu'allif wal maharim yuqsad bi az-zawaj. Maharim tadi nikah. Jadi kata beliau memperhatikan perkara-perkara yang sifatnya pekerjaan, makanan, maharim. Maharim itu maknanya cekatan dalam menikah, ya. Az-zawaj. Qauluhu, karena ada nikah syubhat. Nikah yang syubhat. Nikah syubhat itu gini. Pernah kejadian seseorang menurut dia halal, ya halal, menikahi ibu mertua. Ibu mertua dinikahi, itu kan haram. Sudah cerai sama istrinya, ibu mertua dinikahi, tapi dia meyakini itu halal. Itu namanya syubhat kan, nikah syubhat. Qaulu wajtinabu syahwat fa innaha da'iyatun ila lirukubil muharramat, menjauhi syahwat sesungguhnya perkara tersebut da'iyah, mengantarkan, mendorong, mengajak untuk mengerjakan perkara yang haram, yakni tanajjanubu hadzal asya', menjauhi perkara-perkara ini. Fa innaka, sesungguhnya engkau, idza tamasyaita ma'aha, kalau engkau berjalan bersama syubhat ini tadi, auradaka syaitan biha al-mahalika, maka syaitan akan menghantarkan engkau kepada kebinasaan. Qauluhu, faman ra'a haulal hima fa innahu yushiku ayyuwaqi'a al-hima. Pernyataan beliau, barang siapa yang menggembala sekitar areal larangan, maka hampir-hampir dia akan memasuki wilayah larangan tadi. Wa aqul na'am, aku katakan iya, betul. Kama fi hadithi An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sebagaimana dalam hadis An-Nu'man ibn Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sesungguhnya halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara keduanya ada perkara yang samar, tidak ada yang tahu kebanyakan umat manusia darinya. Ya, perkara yang samar itu tidak ada yang tahu. Contoh misalkan masalah samarnya, misalkan apa? Gopay, gopay. Menurut kita gopay itu mungkin bagi sebagian wong itu samar. Halal kan? Tapi bagi yang ngerti ilmunya mungkin ini haram, jelas haram itu tadi. Famanittaqa syubhat, barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia telah menjaga, membersihkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa yang terjatuh pada syubhat, maka dia akan terjatuh pada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayar ta'afihi, seperti orang yang mengembala sekitar area larangan, hampir-hampir dia akan merumput gembalanya tadi dalam wilayah tadi. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap pemimpin raja itu punya area larangan. Ala wa inna himallah maharimu, sesungguhnya area larangan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat saluha al-jasadu kullu, kalau baik, baik juga seluruh jasad. Wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu, kalau rusak, rusak juga seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Fajtinabu syubhat ma'murun biha, menjauhi syubhat itu diperintahkan. Wa ma aktsara syubhat fi zamanina hadza, alangkah banyaknya syubhat di zaman kita ini. Wabil akhas fil buyu'at al-bankiyah, secara khusus pada jual beli perbankan. Bankiyah. Fayan bagi ihtirazul muslim an kulli ma syakka fi hilhi, maka sepantasnya seorang muslim menjaga diri dari segala sesuatu yang dia ragu pada kehalalannya. Ragu antum halal, halal haram. Ya enggak usah. Walau lam tatabayyan hurmatuhu, meskipun belum nampak keharamannya, baru ragu-ragu be. Fa innahu bidzalika yahtatu li nafsihi, dikarenakan dia dengan hal tersebut akan lebih hati-hati untuk dirinya. Wa yaj'alu bainahu wa bainal muharramat hajizan, sehingga dia menjadikan antara dirinya dan antara perkara yang haram tadi ada pembatas, hajiz, tirai. Wa huwa syubhat, yaitu syubhat. Fa innahu idza jatanaba syubhat, kalau dia menjauhi syubhat, ijtanabal muharramat, maka dia akan menjauhi perkara yang haram. Wa idza waqa'a fi syubhat wa tasahala fiha, kalau dia jatuh pada syubhat dan mudah-mudahan pada syubhat, fa innahu yushiqu ay yaqa'a fil muharramat, maka dia itu dikhawatirkan akan jatuh pada perkara yang haram juga. Al khatimah, penutup. Kata beliau, kata Imam Al-Muzani, faman yuyassiru li hadza fa innahu minad din ala huda, barang siapa yang Allah mudahkan untuk ini, maka sesungguhnya dia berada di atas petunjuk dari agama ini. Wa minar rahma ala raja, dan dia berada pada harapan untuk mendapatkan rahmat. Wawaffaqanallahu wa iyyaka ala sabili al-aqwam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kepadamu menuju jalannya yang lurus tadi. Bimannihi al-jazil al-aqdam. Dengan karunia-Nya yang sangat berlipat ganda. Wa jalalihi al-ali al-akram. Dan juga kemuliaannya yang maha tinggi lagi maha terpuji apa namanya mulia. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala man qara alaina assalam. Salam tercurahkan untuk kalian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta keberkahan Allah juga atas kalian serta atas orang yang membaca mengucapkan salam kepada kita. Wala yunalu salamullahi adh-dhalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak akan meraih salam dari Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sesat. Segala puji bagi Allah. Najastu hadhihi risalah bihamdillahi wa mannihi wa salatullahi wa ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa azwaji at-tahirat wa sallim katsiran. Kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, faman yusira, barang siapa yang dimudahkan di hadza untuk perkara ini, fa innahu minad din ala huda, maka dia berada di atas petunjuk dari agama ini. Wa minar rahma ala raja, maka dia berada di atas harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassirna likulli khairin wa jannibna kulla syarrin wa dhairin. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendapatkan segala kebaikan dan jauhkan kami dari segala keburukan dan kemudaratan. Anta waliyuna wal qaimu bi umurina, engkau adalah zat yang mengurusi kami dan mengurusi urusan kami. Nas'aluka an tadfa'anna jami'al fitan. Ya Allah, kami memohon kepada engkau agar engkau menolak dari kami seluruh fitnah. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Wa antuqiyana syarroha, serta engkau jaga kami dari keburukan fitnah. Wa antuwaffiqona lil istiqamah al-haqi ini betulina biha, dan berikan taufik kepada kami untuk istiqamah di atas al-haq meskipun kami diuji di atas al-haq tersebut. Karena ada orang istiqamah tapi ketika dapat ujian, wah, tidak lagi istiqamah. Contoh misalkan dia sudah rajin berpegang teguh dengan manhajus salaf, ya kadang diuji dengan ujian misalkan ekonomi. Sudah jadi wong awam, seakan-akan tidak punya ilmu. Yang jenggot dicukur jenggot, yang tadi cantung jadi isbal. Ya, kadang kaget melihatnya kan. Biman nikah wa karomika ya arhamar rahimin, dengan anugerahmu ya dan juga mulia kedermawananmu ya arhamar rahimin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina wa qaidina wa qudwatina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillah rabbil alamin. Hatam alhamdulillah.